إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aku menasihatkan buat diriku pribadi terkhusus dan antum sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang mengantarkan seorang muslim kepada jannah Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah Allah tabaraka wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dengan itulah Allah ciptakan surga jannah, u'iddat lil-muttaqin, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Demikian pula, marilah kita senantiasa mengingat dan merenung kembali dan banyak berpikir bahwa tidaklah Allah menciptakan kita ini kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan suatu ucapan, perbuatan maupun keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ada padanya dua persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya atau keduanya. Ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tinggalkan satu dari dua syarat ini atau kedua-duanya ditinggalkan ditiadakan, pastilah Allah tidak terima amalan tersebut, ibadah tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas karena Allah tabaraka wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita semua upaya kita dengan memohon kepada Allah tabaraka wa taala dan kesungguhan dari diri kita untuk menjadi hamba Allah yang Allah cintai dan Allah ridhai dengan tunduk kepada-Nya, dengan menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam aspek luas, dalam pengertian yang luas bukan hanya sekedar taat di perintah sholat, atau sekedar taat di perintah puasa atau haji, namun di situ ada syariat-syariat yang lain yang dengannya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak dari sekian akhlak yang mulia adalah as-sabr, yaitu sabar, kesabaran. Ini adalah merupakan ungkapan yang mudah diungkapkan dan diucapkan oleh setiap kaum muslimin. Namun hakikatnya ketika menjalani dan mempraktekannya benar-benar cukup menjadi perkara yang berat bagi kita jikalau tidaklah dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim diberi oleh Allah perangai dan akhlak sabar, maka dia telah diberi oleh Allah sesuatu yang baik dan besar dan luas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa ada sebagian sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul beri. Kemudian mereka minta lagi. Kemudian diberi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta lagi dama'indahu, sehingga habis. Tidak ada lagi apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, "Ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum." Dan ada beberapa lafaz yang lain yang sama dengan ini. Tidaklah aku memiliki kebaikan, melainkan aku tidak mungkin untuk menyimpan untuk kalian, melainkan tidaklah aku menahan untuk kalian, aku akan berikan kepada kalian semuanya kebaikan-kebaikan yang kepada diriku. Wa man yasta'fif ya'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirahu Allah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang yastaghfif, barang siapa yang dia ingin menjaga kehormatannya, dia tahan untuk tidak minta-minta kepada manusia, maka Allah jaga kehormatannya dia. Dan barang siapa yang dia merasa cukup apa yang Allah berikan kepada dia, maka Allah mencukupkan kepada dia. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar di dalam dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika tertimpa musibah, maka Allah bantu untuk sabar dia. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa, wa fi riwayatin wa ma atallahu ahadan awsa minas sabr. Tidaklah ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya yang jauh lebih baik dan jauh lebih luas daripada pemberian Allah kepadanya perangai akhlak, yaitu sabar di dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, kematian, sakit atau rezeki yang ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita semua berupaya apa yang semestinya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa taat kepada Allah, upayakan menuju ke arah sana. Demikian pula apa yang tadi sunnahkan oleh Rasulullah SAW berupaya untuk mengarah kepada sunnah, menjalaninya dengan penuh ketundukan dan taat dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ketika kita menjalani itu semua, apapun bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apapun sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW pun juga demikian, hendaklah dia sabar di istiqomah di atasnya. Sekalipun sekian rintangan dan gangguan menghadang dia, dia tetap kokoh untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika dia dihadapkan dengan berbagai maksiat kepada Allah, kesyirikan atau penyelewengan agama, kebid'ahan atau berbagai maksiat kepada Allah yang di depan dia, mengalah di depan dia, namun dia tahan, dia menjauh sebagai wujud sabar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian halnya ketika tertimpa musibah, sakit, kematian anaknya, orang tua, istri dan saudaranya, atau rezeki yang Allah takdir sehingga menjadi seorang yang miskin, dia sabar karena sungguh janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang sabar dalam hal ini tidak terbatas. Sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, kata Allah, bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipenuhi itu tidak ada satupun manusia yang membatasinya. Jadi sekehendak Allah, sangat mungkin lebih daripada 700 kali lipat jika Allah kehendaki. Kepada siapa Allah berikan pahala yang tanpa batas ini sekehendak Allah ini? Kepada orang-orang yang sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Barakallahu lakum wa al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikrihi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran yang dengannya tinggi posisinya dan nilainya dan mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan suatu amalan yang cukup berat dijalani oleh kaum muslimin. Namun upaya seorang muslim dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan sabar, harapannya dan janji Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah perangai sabar tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sebutkan dari hadis Suhaib bin Sinan yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan yang lain dengan lafaz yang berbeda-beda walaupun makna intinya adalah sama. Kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang mukmin. Walaysa dhaka, kata Rasulullah, walaysa dhaka illa liahadin, walaysa dhaka liahadin illa lil mu'min, yaitu tidaklah ada pada siapapun kecuali kepada orang mukmin, yaitu yang sangat menakjubkan urusan dia semua baik. In asabatu sarra syakara fa kana khairul lah, wa in asabatu dharra fa kana khairul lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi mana bahwa seluruh urusannya orang mukmin itu baik dan ini tidak ada pada seorang pun kecuali hanya orang mukmin yang mendapatinya ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik bagi dia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya itu luas, banyak, yang ketika manusia mau menghitung dan membatasnya tidak akan mampu, karena banyak dan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan dalam Islam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahirkan ke dunia ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi waktu hidup ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Hanya kita yang mampukah mensyukurinya atau na'udzubillah mengkufurinya. Kita semua sebagai anak dan antum thullabul ilm, buktikan bahwa antum adalah bersyukur kepada Allah dengan cara berbakti kepada orang tuanya. Perintah Allah untuk bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tuanya. Dengan cara apa bersyukur dan berbakti kepada orang tua kita? Dengan cara melakukan perbuatan yang diridhai Allah SWT. Ketika antum di ma'had as-sunnah ini, nah, antum rajin, antum mematuhi peraturan, antum menjadi ibadah, antum murojaah, antum belajar serius, sungguh-sungguh, ikhlas kepada Allah SWT, bagian dari wujud birrul walidain. Karena orang tua antum senang. Itu juga bagian dari wujud syukur antum kepada kedua orang tua antum. Dan itu wajib hukumnya. Demikian pula waktu yang Allah berikan kepada kita, tenaga, kesehatan, ini semua nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di hari kiamat akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, maka mudah sebenarnya apa yang kita ucapkan hanya dalam menjalani ini dan kenyataannya dan sunnatullah yang tidak bisa dibantah. Ternyata yang mampu mensyukuri nikmat Allah sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilum min ibadi syakur. Maka jadikan perkara ini suatu yang harus kita sangat perhatikan dan peduli dan mementingkan dan bersungguh-sungguh. Ternyata kesehatan, kelonggaran waktu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan ditambah oleh kenikmatan tersebut ketika dia bersyukur dengan cara taat kepada Allah. Waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, dituakan untuk ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalani apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di samping dia menyatakan alhamdulillah, dan niscaya Allah akan tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Namun ketika dia kufur, dia mengingkari, dia tidak mempergunakan waktu yang Allah berikan dan kesehatan yang di jalan Allah, justru maksiat kepada Allah atau tidak ada faedahnya, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa itu amat pedih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian kata salah seorang tabi'in yang mulia, Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah, kullu ni'matin annamallahu alaihi la tuqarribuha min Allah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, namun kenikmatan tersebut tidak mampu mendekatkan diri kalian kepada Allah, justru itu bumerang buat kalian, itu bala buat kalian, kata beliau rahimahullah. Sehingga ini semua adalah jadikan pelajaran bagi kita. Mari kita mulai langkah untuk diri kita, bagi diri kita. Apa yang kita tahu dari kebaikan, kita jalan. Tegakkan amal Allah yang mubah di hati. Ta'awun ala al-birri wa taqwa. Dan jangan ta'awun ala al-ibti wa udwan. Jangan sampai tolong menolong untuk permusuhan dan dosa. tolong-tolong untuk melanggar peraturan ma'had, tolong-tolong untuk tidak berbuat baik, tolong-tolong untuk agar supaya malas dalam belajar. Jangan lakukan demikian, karena sungguh orang yang malas itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Demikian kata Sa'd rahimahullah, al-ghasil, pemanas itu ya futuhul khair, dia gak akan dapat kebaikan. Maka ketika seorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur sebagai seorang mukmin, maka khairul lahu, itu lebih baik dia. Dan ketika kita terima musibah, sakit atau yang lainnya, musibah yang menimpa kepada dia, dia sabar. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang mukmin. Fakana khairul lahu, maka itu semua lebih baik bagi dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Aqulu ma tasma'un. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.